Pada pekan yang lalu kita telah membaca tafsir surat Al-Fil dengan surat Li'ilafi Quraisy, yang dua surat tersebut saling berkaitan karena jar dan majrur yang ada pada awal surat Al-Fil itu muta'alliqun fi suratil lati qablaha, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amakum min ju' wa amanakum min khauf, maka hendaknya mereka beribadah kepada Allah sebagai Rabb pemilik Baitullah Al-Haram ini, yang telah memberikan makan kepada mereka, yang menghilangkan kelaparan. Artinya dengan makan hilanglah lapar, dan yang memberikan keamanan yang tadinya ketakutan. Itu mengisyaratkan kepada kejadian perang gajah yang disebutkan di dalam surat Al-Fil. Di situ menunjukkan barakallahu fikum bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menjalankan ketaatan yang tadinya dirundung ketakutan, kelaparan. Allah ganti dengan keamanan dan dengan melimpahnya rizki. Maka gunakan rizki itu, gunakan waktu aman itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sulitnya di saat-saat keadaan yang genting, menakutkan dan kelaparan, keadaan yang sangat menyulitkan. Nah, maka nikmat aman, nikmat kelapangan rezeki itu adalah nikmat besar, harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, kita jaga keamanan tersebut agar supaya dengan mudah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan-ketaatan lainnya. Dan doakan mereka yang telah memperjuangkan keamanan negeri ini, ya, daripada pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang begitu berat kondisi mereka di saat itu. Nah, sehingga ketika merayakan hari kemerdekaan, juga hendaknya kita yang lebih paham dengan ilmu seharusnya ada batasan-batasan, jangan sampai terjatuh pada sikap lagu, apalagi di situ menyanyiakan waktu misalkan. Taib harus berusaha mengikuti batasan-batasan syariat. Taib, kita sekarang kembali kepada tafsir surat Al-An'am, yang pada kesempatan ini kita memasuki ayat yang ke-25. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qalillahi 'azza wa jalla wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Kurang lebih artinya, dan di antara mereka, merekanya kembali kepada orang-orang musyrik kafir. May yastami'u ilaik, ada yang mendengarkan apa yang kau baca, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi di antara orang musyrikin ada yang terdorong hatinya untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan dorongan mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Nah, sehingga ketika yang mendasari mereka mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena didasari mencari kebenaran dan mengikutinya, Allah pun waja'alna ala qulubihim akinnah, maka Allah jadikan pada hati-hati mereka penutup, ayafqahuhu, untuk bisa memahaminya. Karena hati-hati mereka Allah tutup untuk memahami Al-Quran, maka yang terjadi adalah mereka tidak faham. Mereka tidak faham, tak mampu memahami ayat-ayat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi adhanihim waqra, dan pada telinga-telinga mereka terdapat penyumbat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala haramkan ayat-ayat Al-Quran didengarkan oleh mereka. Nah, Allah muliakan Al-Quran, Allah haramkan telinga-telinga mereka untuk mendengarkan. Maknanya Allah halangi telinga-telinga mereka untuk mendengarkan ayat-ayat tersebut, sehingga walaupun mereka mendengar, hanya berlalu begitu saja, tidak ada asar, tidak membekas, tidak berpengaruh pada hati mereka. Hati Allah tutup, telinga Allah sumbat. Nah, walaupun secara zahir, secara fisik, telinga mereka mendengar, akan tetapi tidak mampu untuk menghayati ayat-ayat tersebut sehingga paham tentang maknanya. Hanya angin lalu begitu saja, tanpa ada asar pengaruh terhadap hati-hati mereka. Karena hati mereka telah Allah tutup, pendengaran pun Allah sumbat, akhirnya wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha, dan sekalipun mereka melihat kulla ayah, setiap ayat yang begitu jelas gamblang bagi orang-orang yang beriman itu sangat watih, sangat jelas sekali maknanya, kandungannya. Akan tapi bagi mereka, karena hati telah Allah tutup, telinga Allah sumbat, mereka pun la yu'minu biha, tidak beriman terhadap ayat-ayat tersebut. Walaupun mereka mendengarnya, tapi karena enggak ada tujuan mencari kebenaran, enggak ada tujuan untuk mengikuti, akhirnya Allah hukum dengan ditutupnya hati mereka. Sejelas apapun ayat, tetap aja mereka tolak, mereka ingkari. Hatta idza ja'uka yujadilunak, sampai pun mereka datang kepadamu, tidak hanya mendengarkan, bahkan datang bertatap muka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yujadilunak, mereka menjidal engkau, mendebatmu. Bukannya datang mengikrarkan keimanannya, tapi justru datang semakin menampakkan pengingkarannya. Mendebatmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan yaqulul ladzina kafaru, berkatalah mereka orang-orang yang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hadza, tidaklah Al-Qur'an ini illa asatirul awwalin, melainkan dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Ini ikhwan barakallahu fikum, bahayanya berpaling dari kebenaran yang pada akhirnya Allah timpakan kesesatan. Ayat-ayat Al-Qur'an begitu jelas, tapi ketika mereka tidak mau mengimaninya, tidak mau mengikutinya, Allah timpakan mereka dengan kesesatan, menentang Al-Qur'an, bahkan menuduh Al-Qur'an itu sekedar dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Padahal ya ikhwan barakallahu fikum, sering aku ulang, diutusnya Nabi Muhammad dalam keadaan ummi, la yaqra syai'an maktuban, beliau tidak mampu membaca sesuatu yang tertulis, itu menunjukkan salah satu kenabian beliau alaihi salatu wassalam, karena beliau mampu menjelaskan kisah-kisah umat terdahulu, kejadian-kejadian azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada umat terdahulu. Demikian pula peperangan. Ketika terjadi ashabul fil, Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun itu. Tapi beliau mampu menjelaskan kejadian-kejadian tersebut. Ini sebagai bukti bahwa apa yang beliau sampaikan itu betul-betul murni wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan min tilqa'i nafsih, bukan dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau orang yang pandai membaca, maka nanti akan datang tuduhan-tuduhan lebih kuat lagi, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah dongengan-dongeng terdahulu, karena Rasul membaca kitab-kitab terdahulu. Ini sudah diputus, Ihtimal ini diputus dengan dijadikannya Nabi seorang ummi. Bersamaan dengan itu saja masih dikatakan Al-Quran asatirul awwalin. Dasar mereka membangkang, tutup mata, tutup telinga, tidak mau melihat dan mentadaburi kebenaran Al-Quran. Akhirnya demikianlah kondisinya. Allah tutup hatinya, sumbat pendengarannya. Walaupun mereka mendengar secara fisik, tapi enggak sampai ke relung hati mereka yang paling dalam. Hanya berlalu begitu saja. Kita baca kalam beliau rahimahullah agar lebih jelas. Ai maksudnya, wa min haula'il musyrikina, dan di antara mereka orang-orang musyrikin, qaumun, ada suatu kaum, yahmiluhum ba'tul awqat, nam ba'tul dawa'i ilal istima' lima takul. Di antara mereka orang-orang musyrikin ada suatu kaum yang sebagian waktu-waktu mereka, sebagian pendorong-pendorong yang ada pada jiwa mereka membawa mereka, mengantarkan mereka ilal istima', mengantarkan kepada mendengarkan, mau mendengarkan lima takul terhadap apa yang engkau baca. Dari sebagian waktu, sebagian pendorong itu sempat membawa mereka, sebagian kaum, untuk mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu istima'un khalin min qasdil haqqi wattiba'i. Akan tetapi pendengaran tersebut adalah pendengaran yang kosong. Khalin artinya kosong. Pendengaran yang kosong dari tujuan kebenaran dan dari tujuan mengikuti kebenaran tersebut. Betul, sebagian mereka ada yang mau mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasul dari bacaan Al-Quran. Akan tetapi pendengaran yang kosong dari tujuan mencari kebenaran dan mengikutinya. Walihada, oleh karena inilah, karena pendengaran yang ada pada mereka, pendengaran yang kosong dari tujuan mencari kebenaran dan mengikutinya, la yantafi'una bidzalika al-istima'i li'adami iradatihim lil khair. Oleh karena inilah mereka tidak bisa mengambil manfaat. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan pendengaran tersebut. Walaupun secara fisik mendengarkan, akan tetapi pendengaran tersebut tidak bermanfaat. Mereka tidak bisa istifadah, mengambil faedah, walintifa', mengambil manfaat dengan pendengarannya tersebut. Limadha, kenapa demikian? Li adami iradatihim lil khair, karena tidak adanya keinginan, tujuan mencari kebenaran, mencari kebaikan. Enggak ada tujuan, enggak ada minat untuk ke situ. Nah, maka dari itu barakallahu fikum, pentingnya kita tumbuhkan pada diri-diri kita untuk al-istima' mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul didasari dengan tujuan yang baik, tujuan mencari kebenaran, mengikutinya, dan agar bisa beramal kebaikan. Nah, sehingga ketika kita taklim juga berusaha semaksimal mungkin untuk fokus dan bertujuan mencari kebaikan, mencari kebenaran dan mengikutinya, dan untuk beramal kebaikan. Bukan hadirnya ke majelis taklim hanya sekedar rutinitas. Nah, yang penting duduk, enggak ada kesemangatan untuk mendengarkan, memahami, sehingga lewat-lewat begitu saja. Nah, yang akhirnya bertahun-tahun duduk di pondok, pengetahuannya kayak gitu, enggak kayak gitu. Nah, bagi yang memiliki kemampuan untuk terus menambah pengetahuan baik bahasa Arabnya, akidahnya, manfaatkan sebaik mungkin. Adapun bagi yang sudah sepuh-sepuh, nah, dia dapat ya faedah 1-2 khair. Nah, wa fi kullin khair, masing-masing ada kebaikan. Nah, namun bagi yang punya kemampuan lebih dari itu, manfaatkan ya, manfaatkan. Baik, sehingga ada target ya, ada target. Baik, bagi yang sudah sepuh-sepuh, kadang paham satu permasalahan, dua permasalahan, besok lupa, dia namanya sudah sepuh. Nah, yang penting terus hadir-hadir, nanti walaupun lupa, terulang lagi, ingat lagi, mending. Nah, wa fi kullin khair, pada masing-masing terdapat kebaikan. Namun bagi yang Allah berikan kelebihan, ya dimanfaatin, ya dimanfaatin. Yang masih muda-muda, masih kuat ingatannya, itu dimanfaatkan betul-betul. Misalkan datang ke sini belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, berusaha cari halaqah, cari halaqah. Nah, mulai dari jilid 1 misalkan. Nah, yang datang ke sini sudah pernah belajar jilid 1, berusaha cari halaqah jilid 2. Sehingga ada peningkatan, ada peningkatan. Jangan datang ngertinya hadza kitabun 10 tahun juga hadza kitabun doang. Nambah-nambah. Baik. Jadi istimak yang dengan tujuan qasdil haq wattiba'i. Jangan seperti keadaan kaum musyrikin, tujuannya adalah tidak didasar dengan tujuan ini, yang akhirnya hampar ya, pendengaran mereka hampar. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami jadikan pada hati-hati mereka akinnah, ay al-tiyah wa aksyiyah, li'alla yafqahu kalam Allah. Maksudnya Allah jadikan pada hati mereka penutup ya, penutup akhtiyah, aksyiyah, hampir makna, hampir sama maknanya, penutup. Allah jadikan pada hati mereka penutup, li'alla yafqahu kalam Allah, agar mereka tidak faham terhadap ucapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Musibah besar kalau sudah sampai terjadi seperti ini. Tatkala Allah tutup hati seseorang dari memahami kalamullah. Fasana kalamahum min amsal haula. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, Allah jaga ucapannya dari semisal orang-orang yang seperti mereka, Allah jaga. Nam hifdzan likalamih min amsal haula. Jadi dijadikannya hati-hati mereka penutup itu sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalamnya yang mulia dari orang-orang yang model-model seperti itu, kaum musyrikin, sehingga Allah halangi hati-hati mereka untuk memahami. Allah sumbat telinga-telinga mereka walaupun secara fisik mereka mendengarkan, betul mendengarkan, akan tapi mereka tidak bisa memahami apa yang mereka dengarkan tersebut. Jangan mainan nak ya, jangan mainan, yang tenang, sakinah, bentar lagi. Wa fi adhanihim ja'alna waqra, sedangkan pada telinga-telinga mereka kami jadikan waqra, ay sumaman, penyumbat. Fala yastami'una ma yanfa'uhum, maka mereka tidak mampu mendengarkan apa yang bermanfaat untuk mereka. Nah, ini ikhwan barakallahu fikum sebagai ukubah. Ukubah, hukuman bagi mereka kaum musyrikin, wa amsal haula, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Walaupun mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi ketika tidak didasari dengan tujuan mencari kebenaran, mengikuti kebenaran, tidak didasari dengan tujuan mencari kebaikan, maka walaupun secara fisik mendengarkannya, tetap hal itu tidak akan bermanfaat, ya, akan berlalu begitu saja tanpa ada bekas, tanpa ada asar. Dari sini pentingnya kita barakallahu fikum untuk sama-sama, ya, untuk kita sama-sama meluruskan niat, sama-sama terus memperbaharui niat dengan tujuan mencari kebenaran, menghendaki kebaikan di dalam kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan penjabaran mereka para ulama. Nah, ini yang bisa kita ambil pada pelajaran malam hari ini. Wa insya Allah selanjutnya kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.